Kan? Enggak, dia ini sepupu aku dari Jawa. Kamu ngomong dong. Kamu tolong denger aku, dia tuh cuma saudara aku doang. Aku tuh cuma cintanya sama kamu, Viv. Kenapa sih kamu gak bilang ini? Waktu itu kan kamu gak datang, aku mau jelasin semuanya. Waktu itu kita janjian di taman, kan? Aku maafin kamu. Cinta.